السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام بني الله سبحانه وتعالى. الله مudahkan kita lanjutkan pembahasan dari kitab التفسير الميسر juz yang ke-12. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-30. 33 ya. Nah. Ya, silakan dibaca Pak Edi baca. Nah, Ustaz. 33 Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inna ma ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Dia berkata, sesungguhnya hanyalah Allah akan mendatangkan kepada kalian azab jika Allah berkehendak, dan kalian tidak mampu untuk menolaknya. Qala fi'il madhi domir mustatir kembali ke huwa dan Nabi no. Innama harfu hasrin ya'tikum fi'il mudhore kum maf'ul bi bihi jar majrur Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il in harfu syartin sya'a fi'il madhi domir mustatir alwawu malu hal Ustaznya ma isim mausul antum domir sebagai badal ma itu bukan mausul, ma itu huruf nafi, tidak oh nak nafi ma maksud ma nafi. Nafi antum mubtada bi mu'jizin jar majrur sebagai khobar dari berantum. Nah. Qalanuhu kayaknya kurang ke atas ya tadi. Qalanuhu li qaumihi inna Qalanuhun dia mah mensarif ya. Qalanuhu li qaumihi inna allaha wahdahu huwal ladhi ya'tikum bil adabi idha sa'a walastum bi sifatihi idha arada ay yu'adzibakum di annahu subhanahu la walastum bifaitihi idza arada ayu'adzibakum li annahu yu'adzi ayu'adzibakum misalnya ya li annahu subhanahu la wala yu'jizuhu sayi'un fil ardi wala fis sama. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah yang Maha Esa, dia akan mendatangkan kepada kalian azab jika Allah berkehendak, dan tidaklah kalian mampu untuk menahannya jika dia berkehendak untuk mengadab kalian, karena dia maha suci, karena dia maha suci, tidak ada yang mengalahkan dengan sesuatu pun fil ardi dan di langit. Nah, Ustaz. Ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Nuh berkata kepada kaumnya, إنما يأتيكم به الله, sesungguhnya adab itu hanyalah datang dari Allah apabila ia berkehendak. Ini enggak bisa kalian minta disegerakan ya, kan ayat sebelumnya orang-orang kafir dari kalangan kaum Nabi Nuh mengatakan fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah apa yang kau ancamkan kepada kami berupa adab dari Allah, in kunta minas sadiqin, jika engkau termasuk orang yang benar. Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, innama ya'tikum bihillahu insya'a. Sesungguhnya yang mampu mendatangkan azab kepada Allah hanyalah Allah jika ia menghendakinya. Seorang Nabi itu tidak bisa mendatangkan azabnya. Wa ma antum bimu'jizin. Dan bila itu terjadi, ma antum bimu'jizin. Kalian tidak bisa lari. Tidak bisa apa namanya pergi. Kabur dari azab tersebut. Ya. Karena kalau azab Allah sudah datang, maka semuanya akan binasa. Nah. Ya, silakan dibaca Budi Haris. Maaf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yanfa'ukum nushhi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wa bukan fa. Apa tak? Ada Bunda Halid bilangnya fa ya, fa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Dan tidak berguna bagi kalian nasihatku jika aku ingin memberi nasihat pada kalian. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Dialah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Halo harfu atfin, la harfu nafin, yanfa'u fi'il mudhari, kum mafulun bi, nushi fa'il, al-ya'u mudhafun ilaihi, in harfu sabtin, arotu fi'il madi, tu fa'ilnya, an harfu masdarin wa nasbin, an soha fi'il mudhari, mansubun bi'an, lakum jarwa majrur, in harfu syartin, kana fi'il madi nakis, Allahu lafudzalala sebagai isim kana, yuridu fi'il mudhari, fa'ilnya dominum satir huwa, kembali pada Allah, sebagai khobar dari kana. An harfu masdarin wa nasbin, yuwiya fi'lun mudhari'un, mansubun bi'an, kum maf'ulun bi. Huwa mubtada, robbu badal dari huwa, kum mudhafun ilaihi. Nggak bisa, mana. Badal itu kalau kalimatnya udah sempurna, ini nggak ada yang sempurna kalimatnya. Jadi, khobar. Ada robbu ya, khobarnya. Oh, khobar. Kan dia adalah rob kalian, ini khobar. Oh, gitu ya. Robbu khobar dari huwa, kum mudhafun ilaihi, alu harfu atfin, ilaihi jarwa majrur, turja'una, fi'lun mudhari'un majhul, alu naibul fa'il. Nah. 34. Wala yanfa'ukum nusfi wajtihadi fi da'watikum lil imani. In kana Allahu yuridu an yudillakum wa yuhlikakum. Huwa subhanahu malikukum wa ilaihi turja'una fil akhirati lil hasad lil hisabi. Lil hisabi wal jazai. Wal jazai. Dan tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku dan ketekunanku ya. Ketekunanku dalam mendekati kalian, dalam mendekatkan kalian kepada iman. Dan jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian dan mencelakakan kalian, dia adalah Maha Suci, pemilik pemilik penguasa kalian, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan di akhirat untuk menjalani perhitungan dan pembalasan. Naam ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Fikabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yanfa'ukum nushhi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Tidak bermanfaat bagi kalian nasihat dariku jika aku ingin menasihati kalian sementara Allah menghendaki menyesatkan kalian. Ini menunjukkan bahwa tugas seorang rasul itu hanyalah menyampaikan, adapun hasilnya, siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang bisa mengambil nasihat tersebut, dan siapa yang mengabaikannya, itu mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas para nabi dan rasul itu hanyalah menyampaikan, ya, tidak ada kewajiban memastikan atau memaksa manusia beriman. Wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Rabb kalian dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali untuk dihisab dan dibalas atas semua amalan di dunia. Nah. Ya, baca Bu Fatimah. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Apakah mereka berkata mengada-adakan balik kepada dia? Katakanlah jika aku membuat-buat atas ku dosa dan aku berlepas diri dari apa orang-orang berbuat dosa, dari kalian berbuat dosa. Ini dari kejahatan yang kalian lakukan gitu aja. Yang kalian lakukan. Am harfu at am in harfu adfin. Ya lanjut. Yaqulu fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il iftara maf'ulun bi al-ha'u mudhafun ilaih kul fi'lu amrin. Iftara itu fi'il madi. Oh iya, iftara yaftara. Fi'lun madi al-ha'u maf'ulun bi. Fa'ilnya mustatir balik ke huwa. Ke nabinu ini ya. Ke nabinu. Kul fi'lu amrin in harfu syartin iftara itu fi'lun madin at-ta'u sebagai fa'il al-ha'u maf'ulun bi al-fa'u harfu jawab ini alayya jar wa majrur sebagai khabar muqaddam. Iya, khabar muqaddam. Ijrami al-wa'u harfu atfin ana mubtada bariun khobar mimma jar wa majrur tujrimuna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya 35. Bal ayakulu ha'ula ilmusrikuna min qawmi nuhin iftaranuhu hadal qawlu iftaranuhun Nuhun hadzal qawla qul lahum in kuntu qad iftaraitu dzalika 'ala Allahi fa 'alayya wahda ismun dzalika wa idza kuntu shadiqan fa antumul mujrimunal athimuna wa ana bari'un min kufrikum wa takdzibikum wa ijramikum. Akan tetapi apakah mereka mengatakan kepada dari kaum Nuh Nabi Nuh mengada-adakan membuat-buat perkataannya. Katakanlah pada mereka jika aku mengada-adakan itu maka atasku dosa. Maka hanya aku sendiri saja yang berdosa. Dan jika aku benar maka atas kalian telah berbuat dosa. Dan aku berlepas diri dari kekufuran kalian, kedustaan kalian, dan dosa-dosa kalian. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarahu qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ataukah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Nuh telah mengada-adakan suatu kebohongan tentang bahwa beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tugasnya adalah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh pun berkata, "Qul." Katakanlah, "Ini iftaraituhu fa 'alayya ijrami." Jika aku mengada-adakan suatu kebohongan, maka dosanya untukku. Maka akulah yang berdosa. Sementara kalau aku yang benar, ya kalian yang berdosa semuanya. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari kejahatan yang kalian lakukan. Aku berlepas diri dari kekufuran kalian, ya, dari kesyirikan kalian, dari dusta yang kalian lakukan, dan dari semua kejahatan yang kalian lakukan. Nah, kita lanjutkan. Bu Nurul baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana. Illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Diwahyukan kepada Nuh bahwa sesungguhnya tidak akan beriman kaumnya kecuali orang yang telah beriman. Orang yang sungguh-sungguh telah beriman, maka janganlah engkau berputus asa, ya, tabtais, jangan kecewa begitu, yeah, terhadap apa yang mereka kerjakan. Alwaw haku atfin uhya fi'il madhi majhul ila nuhin jar majrur annahu anna harfu nasbin harfu taqib nasbin al-ha'u isim anna lan harfu nafin wa nasbin, ya, yu'mina fi'il mudari mansub bilan min qaumika min qaumi jar majrur al-kafu ini apa mudhofu ilai illa harfu istisna, ya. Illa datul istisna, ya, betul. Adatul istisna man isim illa pad mana ada isim illa? Bukan isim illa, ya, Pak. Ya. Dan mustasna, cuma pertanyaannya ini mustasna bukan? Bukan, ya. Mustasna, ya. Bukan. Ini kan kalimatnya tidak sempurna negatif, ya. Dan yukmina ini belum ada fa'ilnya. Ya enggak? Berarti illa itu tadi ada tuh istisna mulghah, man-nya sebagai fa'il. Umat sebagai fa'il, ya. Kemudian qad harfu apa ta'lil, ya, ini ta'lil bukan? Tahqiq. Ya, tahqiq. Amana fi'il madhi fa'ilnya ini. Fa'ilnya huwa ya'udzu alama. Ya, mutasir huwa, ya. Kembali kepada man, ya. Kemudian fala fa jawab. Jangan dada, jangan kecewa itu tadi, ya. Ya, boleh lanya lan nahya. Ya, lanya nahya, kemudian tabta isu fi'il mudhari majzumun. Fi'il mudhari, nah, kemudian masum bila, kemudian bima jar majrur kanu fi'il madhi najis waw sebagai isim yaf'aluna waw sebagai fa'il dia sebagai kabar dari kana. Itu, ya, Ustaz. Ya. Ya. Wa uhiya Allah subhanahu wa ta'ala ila. Nah, gitulah. Kalau ya Allah, Allah diwahyukan. Ini maknanya batil banget, ya. Wa auha. Wa auha Allah subhanahu wa ta'ala ila Nuhin alaihi salam lama haqqun ala qaumihi. Lama haqqa ala qaumihi al-'adzab. Lama haqqa ala qaumihi al-'adzabi. Azabu. Azabu, ya. Annahu la yu'mina billahi illa man qad amana min qabl. Fala tahzan yanuhu, ya. Yanuhu alama kanu yaf'aluna. Allah mewahyukan kepada Nuh, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh alaihi salam ketika sudah jelas siksaan buat kaumnya bahwa mereka tidak akan beriman kepada Allah kecuali orang yang sebelumnya telah beriman. Maka janganlah engkau sedih wahai Nuh terhadap apa yang mereka kerjakan. Mungkin Ustaz. Nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Jazakallahu khairan. Kemudian barakallahu fiik. Naam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Ini kan dialog yang kita saksikan ini dari ayat-ayat sebelumnya ini. Ini adalah usaha dari Nabi Nuh alaihi salatu wasalam agar kaumnya yang belum beriman mau beriman kepadanya. Tapi kita bisa lihat sendiri bagaimana kaumnya itu dijelaskan berbagai macam hal, dipatahkan hujah-hujahnya, tetap aja enggak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ya. Makanya Allah mengabarkan kepada Nabi Nuh, "Lan yu'mina min qaumika illa man qad aman." Tidak akan beriman lagi dari kaummu kecuali yang sudah beriman. Artinya enggak akan nambah lagi kaumnya. Dan azab sudah ini menunjukkan bahwa azab sudah dekat. Karena kalau umat terdahulu, kalau kaumnya sudah jelas-jelas menentang dakwah rasulnya, yang ada apa? Azab akan menimpa mereka. Maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya azab akan segera menimpa kaumnya. Kenapa? Karena mereka tidak juga mau beriman setelah dijelaskan berbagai macam hujjah dan bukti nyata. Tidak juga kamu beriman, fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ya. Maka janganlah engkau merasa sedih, merasa apa namanya kecewa dengan apa yang mereka kerjakan. Karena tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan, yang memberikan hidayah, yang menyesatkan manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur, fala tabta'is, janganlah engkau bersedih, jangan engkau kecewa wahai Nabi Nuh dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, lanjut ya. Pak Bukhari baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wasna filul amri. Fil madi. Fil amar ya, Ustaz? Fil amar benar. Ya. Fil amr al-fulka maf'ulun bi ayunina jar majrur na maf'ulun wa al-waw harfu atin wa wahyina fi'lun madi na maf'ulun bi al-waw fil kan fil madi Pak Bor ini ma'tuf ke ayuni wa wahyina al-waw al-waw harfu atin wa wahyina ma'tuf ila ayunina al-waw harfu atin la harfu nafi tu khatibni fi'lun mudhari ni nun maf'ulun bi nun wiqaya enggak nun wiqaya ya nya baru nun wiqaya ya nya maf'ulun bi fil ladzi fi alfa harfu zarin alladzi ismu mausul majrurun zalamu fi'lun mudhari alwau fa'ilun inna harfu nasbin wa taukidin hum islamu kilap tadi mana Pak Mudhari bilangnya innahum fil madi ya Pak Mudhari. Oh iya inna harfu nasbin wa taukidin hum isim inna mughraquna khobar inna tafsirnya ya. Bawah. Wasnas sapi nata bim. Ini kalau kayak gini bacanya kasar. Wasnais sapi nata. Wasnais sapi nata bimarok bim. Bimaran minna. Bimaran minna wa bimaran. Bimaran. Ya. Bimaran minna wa bi amrina laka. Wa bi amrina laka wa ma'unatina wa anta bi wa anta bi hibzina wa kala itina wa kula kan ini wa kala itina wala tatlib wala tatlub minni imhala haula illazina zolamu angkusahum min kaumika bikuprihim fa innahum mugriquna bitufani wa fil ayati isbati mugriquna bitufani wa fil ayati isba wa fil ayati isbatu isbata isbatu ya isbatu sifatul aini isbatu sifatil aini sifatil aini isbatu sifatil aini lahi ta'ala ala mayaliku bihi subhanahu tenggelamkan buatlah perahu bimar imina dengan perintahku darinya. Dengan pengawasan dari kami dan perintah kami kepada engkau dan pertolongan kami dan engkau dalam perlindungan kami dan kala atina. Sama penjagaan. Dan penjagaan kami. Janganlah mencari dari kami imhala apa Ustaz? Engkau jangan meminta. Jangan meminta dari kami penangguhan. Oh, penangguhan. Meminta kepada kami penangguhan mereka orang-orang yang zalim terhadap dirinya dari kaum kamu dengan kekufurannya. Sesungguhnya mereka ditenggelamkan dengan melalui topan. Dan dalam ayat penentu isbatu, tetap ketetapan sifatil aini. Menetapkan sifat ain atau zat Allah. Naam. Zat sifat Allah Ta'ala. Sifat mata bi Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala terhadap apa yang ada pada Allah, yang maha suci Allah, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ta'zim. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Dan buatlah kapal yang besar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah memberitahukan bahwasanya tidak ada lagi kaum Nabi Nuh yang akan beriman. Maka Allah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwa azab akan datang pada mereka. Maka Allah memerintahkan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina. Dan buatlah perahu atau kapal besar dengan pengawasan dari kami dan juga wahyu dari kami. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu, dan jangan lagi engkau bicarakan kepadaku orang-orang yang zalim. Maksudnya ya sudah. Dibiarkan saja orang zalim itu dalam kezalimannya. Jangan lagi minta penangguhan ya, karena Allah Maha tahu bahwa mereka tidak akan beriman. Mau didawai kayak apapun gak akan beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka, ya kaummu yang kafir, yang tidak mau beriman kepadamu, wahai Nabi Nuh, mughraqun, ya, akan ditenggelamkan. Nah, di sini tafsirnya dikatakan bahwa ayat ini mengandung penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika membaca ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani sebagaimana adanya. Tentunya dengan mengatakan fima yaliqu bijalalihi, sesuai dengan ketinggian kemuliaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah melakukan takyif, menanyakan bagaimana ya bentuknya ya. Kita tidak melakukan takwil, merubah maknanya ke makna yang lain, apalagi ta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Sunnah itu ketika misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman wal 'Arsy istawa, ya sudah. Kita katakan bahwasanya Allah beristiwa dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan dirinya. Ketika ada ayat yang mengatakan bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka kita katakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat yang sesuai dengan ketinggian sifatnya, yang sesuai dengan kemuliaan dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan takyif, tidak boleh kita bertanya bagaimana sifat Allah, ya. Makanya ada ulama mengatakan wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian pernah berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin tafakkaru fi khalqillah. Ya, silakan kalian berpikir pada ciptaan Allah. Kita memikirkan keagungan Allah melalui misalnya lautan yang begitu luasnya, langit yang begitu indahnya, gunung yang begitu besarnya. Di situ yang kita boleh bertafakur. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani apa adanya sesuai dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ataupun yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, tanpa melakukan takyif, menanyakan bagaimananya, tanpa melakukan ta'wil, memalingkan maknanya pada makna yang lain kecuali ada dalilnya, dan tanpa melakukan ta'til, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya karena logika kita. Ini yang enggak boleh. Nah, baca buku niati. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 38 ya, Ustaz ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan dia, maksudnya Nuh, membuat kapal. Dan setiap kali pembesar dari kaumnya bertemu dengannya, mereka mengejek. Dan Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami juga akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami, ya maksudnya. Sebenarnya kalian mengejek. Al-wawu harfu atfin, yasna'u fil mudhari, fa'ilnya huwa, ya'udu ala Nuh, ya, ya'udu ala Nuh, fulka maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin, kullama ini zorof zaman ya, Ustaz? Ya, betul. Kullama zorof zaman, marra fi'il madi alaihi jarwa majrur, malaun fa'il dari marra min qaumi jarwa majrur alha'u mudhafun ilaih. Sakhiru fi'il madi alwas bagi fa'il minhu jarwa majrur. Qala fi'il madi fa'il domir mustatir huwa ya'udu alanuh in harfu syartin wa jazmin taskhuru fi'il mudhari majuzumun bi'in alwaw fa'il minna jarwa majrur. Alfa'u harfu jawab, innanya harfu taukidin wa nasbin dengan isim na sebagai isim inna, naskhoru fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu, minkum jarwa majurur. Kama harfu, apa, jarwa majurur. Kalau al-kafu itu bisa harfu jarwa tashbih, bisa nggak Ustaz bilang ya? Boleh. Kalau penyerupaan. Ya. Oh ya. Boleh. Oh ya. Al-kafu harfu jar wa tashbih, ma isim majrur, tashoruna fi'il mudhari dengan awu sebagai fa'il. Khobar inna berarti sesungguhnya kami mengajak nashor, jumlah nashor minkum. Iya betul. Khobar. Nashor minkum. Kami. Oh itu ya kamatas khoruna ya khobarnya dari inna. Enggak lah nashoru. Nashoru yang awal ya nashoru ya. Minkum ya. Hanya kami akan mengisi kalian. Nah. Terjemahannya kita punya apa? Wayasnaunuhun nisfinata. Wa kullama marru alaihi jama'atu man kubara'a ya. Man kubara'a. Min. Oh min kok min sih. Man kubara'i ya. Man kubara'i. Min kubaroi kaumihi sakhiru minhu. Qala lahum nuhun in tashoru minnal yauma lijahlikum ya. Lijahlikum bisidikin wa'dallahi. Jangan ditanuinin bisidki wa'dillah. Oh itu masih mudhof ya? Iya. Yeah. Bisidiki wa'di ya. Wa'dillahi. Fa inna nashoru minkum ghadan inda ghoroki kama tashoruna minna. Dan Nuh membuat perahu dan setiap kali sekelompok dari pembesar kaumnya bertemu dengannya, mereka mengejeknya. Dan Nuh berkata kepada mereka, jika kalian mengejek kami pada hari ini karena kebodohan kalian terhadap kebenaran janji Allah, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian besok pagi di saat tenggelam dengan tenggelam besok pagi gimana Ustaz? Saat kalian tenggelam ya maksudnya ya sebagaimana jangan ada paginya emang ada pagi sini godan besok aja besok ya nggak pagi pagi ya dan sesungguhnya kami akan mengejek kalian besok saat kalian tenggelam sebagaimana atau seperti kalian mengejek kami. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan Nabi Nuh pun membuat kapal yang besar. Dan setiap kali pembesar kaumnya melewati Nabi Nuh yang sedang membuat kapal, sakhiru minhu. Para pembesar kaumnya itu meledek, mengejek Nabi Nuh. Ya. Mereka mengatakan, ngapain engkau membuat kapal di atas gunung seperti ini? Kalau di pinggir pantai bikin kapal wajar. Nah, ini diejek mereka. Padahal mereka sudah diperingatkan bahwa akan datang banjir yang sangat besar. Ya, mereka enggak percaya. Qala. Kemudian Nabi Nuh berkata, intaskharu minna. Jika engkau mengejek kami sekarang, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Maka sungguhnya kami akan mengejek kalian nanti. Ketika kalian ditenggelamkan, kama taskharun. Sebagaimana kalian mengejek kami. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Bahkan di titik terakhir ya, sebelum banjir besar terjadi, Nabi Nuh ya karena cintanya kepada anaknya, beliau mengajak anaknya. Tapi anaknya enggak mau. Kata anaknya, ya qala sa'awi ila jabal ya, aku akan berlindung ke gunung yang tinggi. Jadi menurut mereka ya walaupun banjir masa iya sampai melewati gunung. Padahal banjir yang terjadi ya menenggelamkan semua sesuatu sehingga manusia selain yang dia ada di kapal itu binasa. Nah, ya lanjut ya. Baca Bu Azmi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasawfa ta'lamuna may ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Maka kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpakan azab yang menghinakan dan siapa yang akan yahillu yang ditimpakan kepadanya azab yang kekal. Naam. Al-fa'u harfu adfin, saufa harfu istiqbal, ta'lamuna fi'il mudhari', al-wawu sebagai fa'ilnya, man isim mausul sebagai maf'ulun bih, ya'tihi fi'il mudhari', ha sebagai maf'ulun bih, adzabun fa'ilnya, yukhrizihi fi'il mudhari' ha sebagai maf'ulun bih adabun yukhzihi adab fa'ilnya adabun yang di belakang ini Ustaz. Yahil al-wawu sebagai huruf arfin yahilu ma'tuf alaihi jar wa majrur adabun fa'il mukimun na'at fa sawfa ta'lamuna idza jaa amrullahu bidzalika ya amru kan fa'il ayya idza jaa amrullahi bidzalika manil ladzi ya'tihi fid dunya adzabun adzabullahi alladzi yuhinuhu wa yunzilu bihi fil akhirati adzabun daimun lin qita'ilahu maka kalian akan wayanzilu bihi fil akhirati adzabun daimun lan qita'alahu maka kalian akan mengetahui jika telah datang perintah Allah akan hal ini, siapakah yang mendatangkan kepada kalian di dunia ini azab Allah yang menghinakan, dan siapakah yang didatang ayunzilu? Siapakah yang didatangkan dengannya? Gimana? Siapakah yang mendatangkan dengannya di akhirat? Siapa yang turun kepadanya di akhirat? Iya. Apakah yang akan turun kepadanya di akhirat azab yang terus-menerus yang tidak terputus baginya? Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Maka kelak kalian akan mengetahui siapakah yang akan ditetangkan adab yang menghinakannya, dan siapakah yang berhak mendapatkan adab yang kekal. Ini di sini Nabi Nuh Rasulullah SAW memperingatkan kaumnya bahwa semua yang menentang dakwah para nabi itu akan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di akhirat mereka akan ditimpa adab yang kekal. Nah. Ya. Baca Ummu Fudail. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur afwan hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayni ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa 'alayhi alqawlu wa man aamana وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Sampai apabila datang dari perintah kami, yaitu tanur yang telah memancarkan air. Apa ya Ustaz tanur? Tanur itu kompor. Iya, kompor ya. Kompor yang telah memancarkan air. kami berkata, bawalah ke dalamnya dari setiap dua pasangan dan dari keluargamu kecuali orang-orang yang telah berlaku sebelumnya itu perintah atau ketetapan Allah, dan juga kecuali orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman bersamanya kecuali sedikit orang yang sedikit. Hatta harfu jar wa harfu ghayah idza dzaraf dzaraf syartiyah jaa fi'lun madhin amru fa'il dari jaa na mudhaf ilaihi al wawu harfu 'athfin faro fi'il mudhari at-tanuru fa'il dari faro qulna fi'lun madhin afwan faro tadi fi'il madhi ya. Qulna fi'il madhi na fa'ilnya ihmil fi'lu amrin fa'ilnya anta fiha jar wa majrur min kullin jar wa majrur zaujaini mudhaf ilaihi itsnaini na'at. Kalau mudhaf ilaihi mah enggak min kullin ya, badal kali ya zaujaini ya. Kalau mudhaf ilaihi itu min kulli zaujaini. Oh, ya. Ini kalau kayak gini badal. Nah. Zaujaini badal itsnaini na'at. Allahu harfu 'athfin. Ahlaka ini ma'tuf ke zaujaini. Enggak usah, ini ahlaka fil madhi ya. Oh, afwan. Itu ahlak bukan keluarga, Ustaz. Oh iya ya. Iya benar, apa namanya? Ma'tuf betul. Ya, ma'tuf ke zaujain illa mustasna afwan. Ada tu istisna man isim mausul mustasna sabaqa fi'lun madhin alaihi jarr wa majrur alqawlu fa'il dari sabaqa alwawu harfu 'athfin man isim mausul ma'tuf ala man yang pertama ya. Amana fi'lun madhin fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa alwawu harfu 'athfin ma harfu nafiin amana fi'lun madhin ma'ahu ma'a dhorof al-ha'u mudhafun ilaihi illa mustasna qalilun illa bukan mustasna, istisna. Ada tul istisna ya, mulghah ya Ustaz. Ya mulghah. Qalilun ini fa'il dari amana. Naam. Tafsirnya hatta idza jaa amruna bi ihlakihim kama wa'adna nuhan bidzalika وَنَبَغَى الْمَاءُ بِقُوَّةٍ مِنَ التَّنُورِ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُخْبَزُ فِيهِ عَلَامَةً عَلَى مَجِيءِ الْعَذَابِ قُلْنَا لِنُوحٍ احْمَلْ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانَاتِ ذَكَرًا وَأُنْثَى واحمل فيها أهل بيتك إلا من سبق عليهم القول ممن لم يؤمن بالله كابنه وامرأته واحمل فيها من من آمن معك من قومك وما آمن معه إلا قليل مع طول المدة والمقام فيهم. Sampai apabila datang perintah kami tentang kebinasaan mereka sebagaimana yang telah kami janjikan kepada Nabi Nuh tentang hal itu, dan telah maka nanti akan sampai air itu dengan kekuatan naba. Dari naba itu memancar ya, memancar, maka air akan memancar ya dengan kuat, berarti ini dari kompor gitu ya Ustaz? Iya, dari kompor. Dan ini adalah tempat yang tempat untuk membuat roti. Tempat untuk membuat roti. Ini sebagai tanda bahwa telah datangnya azab. Kami berkata kepada Nabi Nuh, bawalah pada perahumu ini dari setiap jenis hewan, baik itu laki-laki dan perempuan, dan berarti kalau hewan jantan dan betina, dan bawalah di dalam perahu itu keluargamu kecuali barang siapa yang sebelumnya itu tidak terhadap perkataannya itu tidak beriman kepada Allah seperti anakmu dan istri-istrimu. Dan bawalah barang siapa yang beriman dari kaummu bersamamu. Dan tidaklah beriman bersamamu kecuali sedikitnya. Bersama panjangnya. Padahal aja biar enak didengarnya. Padahal. Mudah wa maqam ini maksudnya gimana Ustaz? Ya maksudnya Nabi Nuh kan dakwanya lama banget ya. Oh iya. Sedikit. Ya. Ya padahal dakwah Nabi Nuh itu maqamnya tinggi gitu ya Ustaz. Tinggi. Waktunya panjang dan Nabi Nuh lama hidup bersama mereka itu. Oh iya, waktunya panjang dan Nabi Nuh itu lama hidup bersama mereka. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Sampai apabila telah datang perintah kami yaitu adab dari kami wafarat tanur dan memancar air dari kompor-kompor saking dahsyatnya banjir pada hari itu ya dari langit turun hujan dari bumi memancarkan air. Kul nahmil fiha, kami berkata, ihmil fiha, bawalah di perahumu min kullin, dari setiap hewan-hewan, zaujain isnain, ya berpasang-pasangan. Wa ahlaka, begitu pula keluargamu. Illa man sabaku alil qawl, kecuali orang yang telah tetap kepada mereka ucapan bahwa mereka tidak akan beriman, wa man aman, dan bawa pula orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Sudah kita tahu bahwasanya usia Nabi Nuh itu kan 950 tahun gitu ya. Bersamaan dengan panjangnya dakwah beliau, tapi pengikut beliau itu tidak banyak, ya, sedikit. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah itu tidak ditentukan dengan banyaknya pengikutnya. Karena tugas seorang da'i itu hanyalah menyampaikan. Setelah disampaikan, diterima atau tidak, yaitu yang penting sudah menjalankan kewajiban. Dan ini berlaku pada berbagai hal gitu ya. Termasuk misalnya ada orang tua memiliki anak. Qadarullah anaknya ini banyak melakukan maksiat. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dilihat. Kalau orang tuanya terus berusaha menasihatinya, ya membimbingnya, mengajaknya kepada jalan benar, tapi masih juga enggak mau kembali kepada Allah, ya sudah. Gugur kewajibannya sebagai orang tua. Yang dosa itu kalau sudah tahu anaknya suka melakukan maksiat, tapi didemin. Ya, ini yang nggak boleh. Ya. Jadi kita punya kewajiban sebatas menyampaikan. Adapun setelah disampaikan belum juga mau ikut mau bertaubat ya sudah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sebelum ke hadis mungkin pertanyaan dulu ya biar nggak bolak-balik. Bu Nurul bertanya nun kecil yang terdapat di bawah hamzah wasal yang diulik kata betanwin. Namanya nun wiqayah ya, nun wiqayah. Nun wiqayah itu ya, namanya nun wiqayah ya. Jadi supaya bisa dibaca. Sama dengan nun wiqayah pada ya mutakallim ya Ustaz. Iya, sama. Nah, ya. Bu Kurniati katanya ngelihat tanur tuh di kamus bisa juga permukaan tanah. Tapi kalau tanur dalam mana sesungguhnya ya tanur itu memang orang zaman dulu itu kan kompornya dari tanah ya. Nggak kayak zaman sekarang, kompornya pakai besi gitu ya, di atas meja. Kalau orang zaman dulu itu pakai tanah. Mungkin kalau pernah umroh, ini deh, beli, coba ke toko roti ini, roti ish ya. Saya lupa kalau di Arab namanya apa ya, kalau di Mesir ish. Jadi mereka tuh cara masaknya adonan itu ditempelin di kendi gitu, dari tanah intinya. Ya, itu tanur namanya. Ini Ustaz ada yang ini nih, al-makanu ladzi yukhbas fihi bukannya. Iya, makanya di sini dibilang tempat bikin roti. Iya. Di tafsirnya baru jelas ya, di tafsirnya karena, baru jelas. Karena kan orang Arab dari dulu makannya roti. Yang makan nasi kan kita. Makanya di kata beberapa teman saya yang kuliah di Madinah, orang Arab itu karena enggak biasa makan nasi, itu makan nasi itu kayak orang enggak ada etikanya. Jadi di apa namanya? Di syarap gitu pakai tangan. Kita kan makan sopan gitu ya, maksudnya ngambil dikit-dikit. Kalau orang Arab tuh ngambilnya kayak ngambil apa gitu. Diraup. Diraup gitu ya. Karena mereka enggak biasa makan nasi. Mereka tuh biasanya makan roti. Jadi kalau kita umroh nih, kan ada nasi mendi, ada nasi apa lagi tuh? Apa sih? Nasi kebuli, nasi apa lagi namanya? Itu dari kapsah. India. Kapsah, kapsah. Kapsah. Ya, kapsah. Itu bukan budaya Arab, itu dari India ya. Jadi nasi itu bukan nasi Arab. Kan kita bila apa, seakan-akan itu budayanya Arab, itu budaya India ya. Nah, Bu Marsi bertanya, hatta itu huruf apa aja sih Ustaz? Banyak ya. Hatta itu bisa huruf jar, bisa huruf nasab. Atof ya. Bisa huruf atof juga. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan bilangnya hatu goya. Goya itu artinya tujuan, sampai kan. Jadi goya itu tujuan. Nah, baik ya. Lanjut ke hadis. Hadis ke? Tiga, Ustaz. Kok ini ya? 70-an kan ya? 73. Iya. Baik. Bu Marsi baca, Bu Marsi. Belum di-share ya, Tad? Udah. Oh ya, belum. Ini buka doang, nggak bisa. Baik, Fadli. Hadith Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajaza'a terus fa akhadha sikinan fa hazza biha yadahu. Terus tak bawahnya. Oh iya ya, belum ini. Fama roko adamu hatta mata qala Allah ta'ala badarani abdi binafsihi haramtu alaihi aljannata. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil anbiya'i babu madakara an bani Israel. Atasnya lagi kan. Ini ribet banget ya pakai bedah. Balik. Bukan lewat lagi kan. Oh ini benar ya. Ya ini. Aduh, nggak tahu artinya. Hadis Jundub bin Abdullah, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ngertiinnya? Kenapa? Bingung. Dahulu gitu. Dahulu. Dahulu. Terus Fiman. Ada seorang yang menderita. Ada seorang sebelum kalian yang menderita luka. Oh iya, dahulu ada seorang yang menderita luka, lalu dia merasa jengkel, merasa kesal. Dia merasa jengkel, merasa kesal, lalu dia mengambil pisau, kemudian dia hazza pasal. Memotong. Kemudian dia memotong tangannya dengan pisau itu. Ya, maksudnya motong ini apa tuh? Pembuluh yang di tangan ya? Nadi. Nadi ya. Kemudian darahnya mengalir sampai mati gitu ya Tati ya? Iya betul lah. Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi ya, terus. Apa nih Tati? Badaroni apa nih? Badaroni abdi binafsi. Badaro yubadiru. Badaro itu kan bersegera ya, jadi tergesa-gesa. Hambaku tergesa-gesa dengan dirinya. Maka aku mengharapkan surga untuknya. Nah, dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab Anbiya bab apa yang mengingatkan tentang Bani Israel. Amin. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. Nah, jadi hadis ini masih bicara tentang tema yang sama, tentang haramnya bunuh diri. Dan bunuh diri melakukan perbuatan dosa besar yang pelakunya diancam dengan neraka. Dan kita melihat ada beberapa kisah yang disampaikan, termasuk kemarin kisah pada perang Khaybar ya, di mana ada seseorang yang terlihat sangat luar biasa dalam berjihad, tapi malah dibilang dia calon ya, penghuni neraka. Maka sahabat pun keheranan, sampai akhirnya mereka melihat orang ini terluka dalam peperangan, dia tidak sabar lalu membunuh dirinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini pun menguatkan bahwasanya bunuh diri itu merupakan dosa besar yang pelakunya diancam dengan neraka. Di sini ya qala ta'ala la berfirman, ini hadis qudsi ya. Badarani 'abdi bi nafsi haramtu 'alaihi al-jannah. Hambaku bersegera ya tergesa-gesa dalam membunuh dirinya, maka aku haramkan baginya surga ya. Baik, insyaallah ini jelas tentang keharaman bunuh diri. Demikian majelis kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.